Cuman di dinas membawa itu kita mencoba untuk menguraikan apa yang diajukan dari pertanyaan, ya, di mana disebutkan tadi apa tadi yang kedua ya, pemanfaatan uang riba. Pembayaran atau penggunaan uang riba untuk pertama pembayaran pajak, yang kedua untuk pembangunan masjid misalnya, ketika disebutkan bahwa dia digunakan kepada maslahat kaum muslimin, apakah masuk dalam kategori maslahat kaum muslimin pembangunan masjid atau sarana ibadah atau tempat-tempat yang berkaitan dengan kemaslahatan baik kaum muslimin dalam arti khusus seperti pesantren dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya. Maka adapun tentang masalah pajak, maka pajak ini perkara yang dharibah, yang diambil oleh penguasa dari rakyatnya untuk kepentingan tertentu, ya, yang diwajibkan karena syarat tertentu, ya, ketika dia melakukan membeli kendaraan misalnya, atau ketika dia memiliki barang tertentu, maka ada pajak pertambahan nilai misalnya, atau pajak atas barang bergerak dan seterusnya, pajak terhadap tanah dan misalnya, ya, maka dia adalah bentuk dharibah, apa yang diambil oleh penguasa, ya. Dan tentu saja dia dari bentuk yang ghairu masyru', yang diambil oleh penguasa, ya, mungkin tujuannya untuk kemudian membantu perekonomian atau digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah atau masyarakat atau negara, ya. Namun bagaimanapun, bahwa sesungguhnya asalnya dharibah ini adalah perkara yang terlarang, ya, karena mengambil harta kaum muslimin tanpa adanya pembolehan secara syar'i. Ya. Oleh karena itu para ulama kita mengingatkan dari perkara dhariba ini. Tetapi di satu sisi dia perkara yang diambil oleh penguasa kita, kemudian ditetapkan, dan ada pemberlakuan hukum dan ancaman ketika tidak ditunaikannya apa yang menjadi kewajiban pajak ini. Maka disinilah dilaksanakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sahih tentang bersabarnya kita kepada penguasa-penguasa yang datang. Bahkan kata Nabi SAW, tidak boleh memberontak dari penguasa tersebut. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, meskipun mereka mengambil harta kalian dan mencambuk punggung kalian. Ya. Jadi apa yang datang dari bentuk pajak itu adalah perkara yang berkaitan dengan apa yang diambil oleh pemerintah. Maka kita menunaikannya untuk menjaga diri kita dari kebinasaan. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Maka kita menjaga diri kita dengan hal itu. Kita tunaikan. Ya. Nah sekarang ketika ditunaikan, bolehkah kita menggunakan uang ribawi itu untuk membayar pajak tadi? Maka wallahu a'lam bishawab, sepanjang yang kami ketahui bahwa hukumnya riba tadi adalah perkara yang diharamkan. Pendapat para ulama adalah baina at-talaf, yang paling kuat dari para ulama seputar penggunaan uang riba adalah antara dua pendapat, yaitu at-talaf, membuang uang tersebut, tentunya membuang dengan konteks yang bukan artinya membakar dan sebagainya, karena dia adalah nilai, ya. Tapi maksudnya menggunakan uang tersebut dengan tidak mengharapkan imbalan apa-apa darinya. Ya. Yang kedua, menggunakannya kepada masyarakat kaum muslimin secara umum, bukan dalam bentuk infak dan sedekah. Bukan dalam bentuk apa yang kita inginkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa dia digunakan untuk pembangunan jalan, untuk kemudian fasilitas-fasilitas umum, ya, yang digunakan oleh khalayak ramai, yang tidak ada padanya bentuk-bentuk wakaf ataupun bentuk-bentuk sedekah yang diinginkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu riba, penggunaannya ke sana. Ketika kemudian kita mengatakan, nah, lebih baik saya pakai untuk bayar pajak saja. Toh juga dia perkara yang haram, haram ketemu haram, siapa tahu jadi positif, negatif ketemu dengan negatif, siapa tahu jadi positif. Jawabnya tidak boleh. Karena apa yang datang dari pajak itu ketentuan yang ditetapkan pada diri kita, ya. Meskipun dia bentuk dari kezaliman, kita tunaikan dalam rangka menyelamatkan diri kita dari bahaya yang lebih besar, ya. Kemudian dia tidak boleh kita gunakan dengannya apa yang menjadi barang yang haram. Oleh karena itu diterapkan fatwa dari para ulama tentang tidak boleh seseorang ketika ia memasukkan dananya ke lembaga keuangan ribawi, ya, didapatkan faedah darinya, bunga bank tentu saja. Maka kemudian dia menghitung apa yang dikeluarkan dari biaya, ya, termasuk juga dari apa-apa yang disyaratkan dari transaksi dan sebagainya, dengan menggunakan uang riba tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab, takalif yang ada, beban dari transaksi dengan memanfaatkan apa yang ada dari fasilitas bank, penarikan, pencatatan uang dan sebagainya, ya, itu memang harus dibayar dan merupakan ujrah yang kita berikan kepada pegawainya, ya. Tidak boleh kita tutupi dengan barang yang haram dengan riba tersebut. Itu bagian dari jasa yang ditawarkan dalam mencatat. Kita harus bayar, ya. Para ulama mengatakan tidak boleh seorang membayar riba, uang ribanya, faedahnya kepada taklif, beban yang harus dia bayar karena menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank tersebut dan merupakan hak dari para pegawai bank tersebut. Ini tidak boleh. Maka ini menggunakan uang riba ke sana tidak boleh. Dia menggunakan untuk alam besok. Menggunakannya untuk pajak, ya. Wallahu alam besok, kita tidak melihatnya pula. Dan dikhawatirkan dari penggunaannya kepada perkara pajak tersebut, tasji, mendorong orang untuk mendapatkan barang ribawi. Toh dia pakai juga untuk membayar pajak. Makanya tasji kepada penggandaan uang atau penggunaan atau tersebarnya riba di kalangan kaum muslimin dengan alasan untuk menutupi beban pajak. Ya, maka tidak boleh. Ya. Dan bukankah sudah disebutkan dari bentuk sabar, kewajiban untuk bersabar atas apa yang ditimpakan dari bentuk pajak itu. Ya. Maka seseorang dalam kesabarannya, ia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Bukan justru kemudian ia keluar dari kesabaran dan kemudian mencari perkara yang batil untuk menutupi apa yang batil. Maka bid'ah tidak dibantah dengan bid'ah, kebatilan tidak ditutupi dengan kebatilan. Yang ada adalah, innal hasanat yudhibna sayyat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Adapun penggunaannya untuk masjid dan untuk sedekah dan yang lainnya masjid tidak dibenarkan apalagi mimbar bin aula. Tidak boleh, ya. Karena seseorang menginginkan dengannya pahala di sisi Allah dan Allah tidak menjadikan apa yang haram padanya barokah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik dan tidak menerima kecuali apa yang baik. Dan mendirikan masjid, membantu sekolah, madrasah dan sebagainya adalah bentuk amal kebajikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari bentuk wakaf ijari yang apa? Dari bentuk wakaf dan sedekah jariah yang mengalir pahalanya selama dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Atau sedekatun jariah, ya. Sedekatun jariah atau ilmu yuntafa'u bi atau wal musalih yad'u lahu idza mata al insanu qatala sa'iru amali ila min salatin, ya. Maka dia bentuk sedekah jariah, bukan dengannya, dan bahkan dia bentuk sedekah yang utama karena sedekah untuk membangun rumah ibadah yang disebutkan tempatnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuyutin innallaha an turfa'a yuzkar fiha ismu bisa bil-bidu wal asal, ya. Maka dia tempat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sekolah, dia bentuk dari bentuk tersebarnya ilmu, ya kan? Maka luar biasa. Karena itu tidaklah dibenarkan untuk menggunakan harta ribawi ke dalam maslahat yang disebutkan tadi. Karena yang dimaksud dengan maslahat oleh para ulama adalah maslahat yang dirasakan oleh kaum muslimin dan juga oleh selain mereka yang digunakan bukan dalam bentuk sedekah. Tidak diinginkan dengannya pahala di sisi Allah karena dia adalah babnya bab melepaskan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babnya bab takhallus. Ya, bukan bab at-tasadduq, ya, tapi babnya bab takhallus. Maka maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang kita gunakan yang kemudian untuk dilupakan tidak ada masalah. Ya, dan tidak ada harta dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah merupakan kebahagiaan bahwa dia telah lepas dari ini. Dari kita apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, jazakallahu khairan. Tapi misalnya Ustaz, kalau orang tersebut dia memberikan uang riba tersebut bukan hanya sedekah. Ini dia takhallus dari riba, lepas dari uang riba untuk membangun pagar masjid misalnya. Kan enggak pakai beribadah di situ. Boleh enggak kira-kira? Karena kalau kita bicara masalah umum, sebagian besar masalah umum masuk dalam kategori amal jari. Kecuali kalau niatnya dipisahkan antara niat sedekah dengan niat takhallus. Ya. Kalau kita bertolak kepada niat, itu saya terapkan kepada yang seharusnya untuk sedekah, saya ini takhallus saja. Berpati dari uang riba saja. Ya. Pada tempat yang nggak boleh untuk peribadatan, misalnya pagar masjid, pekarangan masjid, tanaman masjid. Ya. Nah, untuk mempercantik luarnya masjid, kan ya. Orang nggak sholat di situ. Boleh ya. Berarti? Tidak. Allah SWT. Ya. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kemudian bahwa kita khawatirkan, tengahkan kembali dari bentuk tasjih ala riba. Dorongan kepada riba. Dan telah terjadi, disadari atau tidak disadari, apa yang diingatkan oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Mutlik tadi, Al-Mutlik tadi ya, Al-Mutlik tadi, tentang masalah seseorang ketika dia tetap bermuamalah dengan bank ribawi dan mengeluarkan dan mengambil secara periodik dia mengambil bagian dari bunga riba dengan melihat buku rekeningnya, ya, dan dia gunakan untuk kemaslahatan umum, bangun jalan atau apa dan sebagainya, yang kemudian dia merasa tenang dengan perkara tersebut. Dia merasa tenang, seolah-olah tertutupi apa yang datang dari perkara ini. Padahal dia mungkin untuk masuk dan mengingatkan kepada pegawai bank untuk mengatakan kegiatan yang terlewat. Tuliskan bagi saya penyimpanan uang, namun tidak saya akan terima tambahan apa dan sebagainya. Ya, meminta untuk menghilangkan akad riba dalam simpanan yang dia berikan itu. Mungkin dia lakukan itu. Ya, namun dia mengabaikan itu atau melalaikannya karena telah adanya jalan yang disebutkan dari sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala yang telah meninggal di antara mereka dan semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka. Yang diingatkan oleh para ulama mutaqaddimin dari sisi taubat dan kewajiban untuk meninggalkan dari bentuk kesempurnaan taubat adalah apa? Iqla'anil ma'asi, berhenti dari maksiat, wa ayyamidamu, ya, dia belum menyesal dari perbuatan itu, wa ya'zuma ayya'zima an la yarji' ilaihi, dia berazam untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang hendak di silakan nah, fadhal. Nah, pasti insyaallah. Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi? Terus? Jadi tentang masalah seorang yang menggunakan fasilitas yang ada di fasilitas bank, kemudian dia mendapatkan bahagian riba, ya, bunga, lalu kemudian ia mengeluarkan bahagian zakat dari hartanya tersebut dan menambahkan apa yang ada dari riba ke dalam zakat tadi dengan niat membuangnya. Maka tidak dibolehkan untuk kita mencampurkan antara zakat dengan barang ribawi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Zakat, dan kita tidak boleh menggunakan apa yang ada dari barang ribawi tadi untuk kepentingan-kepentingan yang kita harapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-takhallus, melepaskan diri darinya, ya, dengan berusaha mengingat dengan baik bahaya riba dan ancaman-ancaman syariat bagi orang yang terlibat dalam riba di dunia wal akhirah. Ya, nasallallahu salama, ya, semoga Allah menjaga kita seluruhnya. Jadi tidak boleh menggabungkan, ya, harus dipisahkan. Kemudian ada pertanyaan kedua, ya, bagaimana dengan masalah, dan ini sangat banyak terjadi, masalah rumah. Kita tidak mampu untuk membeli secara kontan. Kemudian jika kita ingin membeli, maka tidak ada jalan yang terlihat bagi kita kecuali dengan melalui pinjaman bunga bank. Bolehkah hal itu? Maka tentu saja tidak boleh. Ya, karena ada padanya bentuk riba, jelas itu. Kalau dikatakan kan darurat, jawabannya bahwa masalah tempat tinggal itu bukan bagian dari darurat. Masalah tempat tinggal bukan bagian dari pada darurat. Seorang mungkin untuk mendapatkan tempat tinggal dengan kadar uang yang dia miliki yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuqihi al-harra wal barq, menjaga dia dari panas maupun dingin, ya kan? Beda ketika dia butuhkan itu untuk makan, darurat. Ya, adapun ketika dia butuhkan hanya untuk tempat tinggal yang lebih baik, ya. Itu pun cari yang spesifik, spesialnya begini, yang begitu, yang gini, yang punya 10 100 kamar, dan oh, itu bukan darurat namanya ini. Ya. Buat istana namanya, ya. Maka tidak dibenarkan. Sebagian mengeluarkan fatwa tentang bolehnya akad riba sekalipun untuk membeli rumah untuk negara barat, khusus untuk negara-negara barat, lajiin, untuk para imigran yang datang ke negara barat dengan alasan bahwa memang orang barat, negara-negara kafir ini tidak mengenal sistem yang Islami dan riba fiha fashin. Riba itu tersebar di sana. Keluar fatwa dari lajnah fatwa untuk wilayah negara-negara Eropa yang membolehkan hal ini. Tetapi para ulama mengingkari dan mengatakan tidak ada perbedaan antara riba di negeri kafir maupun di negeri Islam. Dan dalil yang dipakai oleh salah satu mazhab dari mazhab para ulama itu mazhab Imam Abu Hanifah yang dijadikan alasan tentang bolehnya hal itu adalah dalil yang lemah. Ya, dalil yang lemah. Sehingga demikian tidak ada perbedaan antara negara kafir dengan negara muslim dalam terlarangnya menggunakan akad-akad ribawi tadi, meminjam uang ke bank ribawi dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang dia inginkan. Jadi dia bersahabat, kalau cuma bisa ngontrak, kontraktor, ya, maka dia bersahabat akad itu. Ya. Kemudian, sekarang ada, dia bisa mencari cara yang lain. Ya. Jika ingin memiliki rumah, dia bisa mencari cara yang lain dengan cara melibatkan pihak ketiga untuk membeli rumah tersebut. Secara kontan, sama halnya dengan bai' murabahah, ya. Kemudian setelah itu dia membeli rumah tersebut dari pihak ketiga tadi dengan harga yang taksit cicil. Maka ini sah dari bentuk jual beli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Di antaranya adalah bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh pihak ketiga. Ya, ada qabdh darinya. Kemudian bahwa dia pun ketika masuk dalam perjanjian itu sifatnya bukanlah keharusan baginya untuk membeli rumah itu setelah dibeli oleh pihak ketiga. Karena bai' syart ini bukanlah perkara yang mulzam, bukan yang satu perkara yang diwajibkan. Jika diwajibkan bagi dia, maka masuklah dalam bab na'an bai'atan fi bai'ah. Adanya dua transaksi dalam satu jual beli. Sehingga tidak boleh adanya perkara sesungguhnya mahal nawar dari para ulama tentang perkara yang kedua tadi, syarat yang kedua ini. Ya? Tapi yang dari para ulama, Allah alam bisawab, yang kita lihat adalah bahwa syarat yang kedua, bahwa sifatnya yang kedua ini, orang yang bikin rumah tadi, ini berjanji untuk membeli dari pihak yang ketiga tadi, yang beli kontan. Ya? Tidak dalam bentuk keharusan ia membeli. Jika ternyata tidak masuk dalam spesifikasi yang dia inginkan, ya? Atau ternyata ada aib di dalamnya, dia menolak, atau mencari yang lain, yang lebih murah dan sebagainya, maka itu adalah haknya karena belum sempurnanya jual beli di antara mereka. Ya, jika jual beli telah sempurna sekalipun, Islam memberikan hak khiyar al-mutlayani ya, bil khiyar malam yatafarraqa. Apalagi ketika belum ada perjanjian jual beli, baru ada perjanjian akan membeli. Ya, jika dihilangkan hak itu, maka dia masuk dalam bab bi'atani fi bi'ah wallahu a'lam bissawab. Sehingga begitu dia bisa menggunakan pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Ya. Kemudian ada sekarang bentuk yang disebut dengan bentuk hipotek, ya. Ya, yang beri apa seorang membeli melibatkan pihak ketiga untuk membangun dan sebagainya, ya. Bentuknya jika bentuknya Abdul Murabah seperti yang disebutkan tadi awalnya, perkara yang kedua maka sah insyaallah boleh. Wallahu a'lam bissawab. Itu tentang masalah yang tadi. Jadi tidak ada keadaan darurat dalam perkara sukna, dalam perkara tempat tinggal ketika seorang mengambil uang di bank ribawi untuk menutupi kebutuhannya membeli rumah. Itu yang perlu kami ingatkan. Allahu a'lam bissawab. Oh ya, selain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mungkin bentuknya hampir sama, cuma di dalam praktek yang di bank syariah sekarang ini ada istilahnya pembiayaan, ya. Jadi yang apa? Pembiayaan. Begini teknisnya si orang seseorang itu punya 30%, terus 70%-nya dari bank syariah, ya. Dengan syarat bahwa, jadi misalnya dia punya uang, misalnya harga barang itu 100 juta, terus dibeli oleh bank 150 juta misalnya, akan dicicil oleh si nasabah selama 5 tahun. Nah itu dari 70% itu misalnya dia akan dibayar sampai 150 juta itu. Nah dalam akadnya itu dia adalah mencicil keuntungan yang 50 juta termasuk mengembalikan yang 100 juta itu. Nah apakah ini masih diperbolehkan? Itu satu. Kemudian kedua mengenai pajak, Ustaz, ya. kita maksudnya pegawai yang kena pajak ini kan biasanya sudah langsung dipotong di gaji gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia berpikir bahwa mungkin nanti di kalau uang itu sudah dia terima, kemudian dia mungkin kena zakat, kewajiban zakat, dia niatkan saja waktu pemotongan pajak itu sebagiannya sudah untuk membayar zakatnya dia, karena zakat toh dipungut oleh pemerintah juga. Nah, jadi pajak itu dinyatakan sebagiannya, kalau 2,5% kan, kalau pajak itu sekitar 15-25%, sedangkan kalau zakat 2,5% ya sekitar masih ada kelebihan, ya, kezaliman sebesar ya, selisihnya itu. Ya. Nah, apakah boleh ya, dinyatakan begitu? Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semangat disempati Allah, Ana punya 3 pertanyaan dan 1 mohon pendapat. Yang pertama, ada pengusaha yang mengkreditkan barang elektronik dengan barang-barang itu membeli dari orang Cina. Sudah berlangsung lama sehingga pengusaha ini dipercaya sama orang Cina. Orang Cina akhirnya menitipkan uang. Saya titipkan uang 10 juta, nanti kembalikan setahun. Tanpa meminta di awal kelebihan. Nah, karena si pengusaha ini untuk usaha, akhirnya setiap mengembalikan uang dalam waktu 1 tahun, itu memberikan hadiah. Bolehkah ini? Pertanyaan Ustaz. Yang kedua, transaksi apa yang boleh dan halal di lembaga keuangan konvensional? Karena mereka punya jasa transfer, tukar uang sejenis dan non sejenis, kemudian misalnya clearing dan sebagainya. Apakah itu boleh dengan akad ijarah? Yang ketiga adalah, seorang karyawan perusahaan itu uangnya mengendap di rekening bank karena transfer gaji selama 2 bulan dengan nominal misalnya 20 juta. Sedangkan bank punya program kalau uang nasabah 20 juta mengendap tidak dipakai, tidak diambil, dia mendapatkan bonus tertentu dari bank. Nah, ternyata benar masuk uang 100 ribu. Ini uangnya harus dikemanakan dan bagaimana hukumnya? Yang terakhir saya minta pendapat atas penelitian saya. Tahun 2011 saya masih tentang KPR, bagaimana caranya. Kemudian saya merumuskan, seandainya seorang ingin memiliki rumah, harga 150 juta. Bolehkah dengan cara begini? Dia mengajak 3 orang temannya yang mungkin satu pekerjaan yang punya penghasilan tetap. Kemudian mereka mengadakan arisan rumah dengan cara dinar. Artinya mereka mengumpulkan dinar 3 orang, sehingga terkumpullah rumah seharga 150 juta. Selama 3 tahun dan untuk 3 orang. Bolehkah ini, Ustaz? Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapatkan bahwa alhamdulillah kita pembahasan kita dan menunjukkan semangat kita untuk berusaha menjaga muamalah yang ada di antara kita dalam bentuk muamalah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan pertama tentang bai' murabahah, bentuk transaksi dalam membeli barang ya, dengan barang tersebut dibeli oleh pihak bank syariah, kemudian dengan harga kontrak 100 juta, kemudian ia pun menjualnya kepada kita dengan harga 150 juta, yang secara cicilan, yang saya mencicil 100 juta itu dengan sekaligus tambahan 50 juta dalam bagian-bagian terminnya. Apakah ini halal? Halal insya Allah. Ya? Bentuk dari bentuk halal. Selisih harga yang datang itu adalah perkara yang biasa terjadi, wajar, ya, karena adanya waktu yang diberikan. Ya, dan pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama, dari pendapat jumhur ulama sebenarnya, tidak menyisih sepanjang kami ketahui dari Syekh Muhammad bin Nasir, Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah, beliau melarang adanya bentuk dua harga untuk satu barang. Ya, dan beliau berdalil dengan beberapa riwayat yang datang dari perkataan para ulama salaf dan Sufyan Tsauri yang menyebutkan bahwa bentuk yang terlarang itu adalah antabiu naqdan bikada wa nasi'atan bikada. Engkau menjual barang kontan sekian harganya, kalau cicil sekian harganya. Namun sebenarnya riwayat ini riwayat yang sah yang kemudian diterangkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa summa yutafarraqani, kemudian keduanya berpisah dan tidak menentukan jenis transaksi yang mereka pilih. Maka ini yang tidak boleh. Bai'ah tadi si bai'ah. Adapun ketika ditentukan satu transaksi yang kontan atau yang cicilnya, maka mereka telah memilih satu transaksi. Sehingga yang benar, yang pendapat ulama yang imam yang 4, pendapat ulama seluruhnya, ya, selain yang tersebutkan tadi adalah bahwa dia adalah bentuk jual beli yang sah. Bai'ut taqsid sah. Ya. Maka bai' murabahah seperti yang disebutkan tadi dengan lembaga bank syariah atau yang semisalnya, maka dia adalah jual beli yang sah. Ya. Dengan mengingat dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Saya yang pertama kali. Itu apa? Syarat yang pertama adalah bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh yang membeli. 150 kan, ketika dia beli 100 juta, dia sudah memiliki barang itu. Dan bentuk pemilikan ini ya, sesuai dengan urf yang sah disebut sebagai pemilikan. Telah beralihnya pemilikan. Karena tentunya yang disebut maksud dengan jual beli adalah ya, perpindahnya ke pemilikan. Ya. Kemudian, syarat yang kedua adalah bahwa yang ada antara pihak yang pertama dengan yang kedua tadi, atau apa, ketika saya harus memberi, saya masuk untuk memberi 150 juta itu sudah bukanlah perkara yang dilazimkan sejak awal. Bukan suatu perkara yang diharuskan dari awal. Ya. Dia bai' al-wa'd namanya bentuk dari perjanjian. Saya akan beli insya Allah. Ya. Ya, maka jika itu keadaannya, boleh. Kalau memang harus disyaratkan dari awal, kamu harus beli ini barang. Tidak boleh mundur dan sebagainya. Maka ini adalah bentuk yang terlarang. Allah alam. Pertanyaannya, bagaimana caranya pihak lembaga keuangan itu untuk menjamin barang akan dibeli oleh pembeli? Sebab jika dia tidak dibeli, maka dikhawatirkan ya, dari kerugian. Membeli barang, terserap dana ke dalam bentuk barang yang belum tentu ada pembelinya. Ya, bagaimana caranya? Maka dia memilih dan melihat kepada orang yang akan datang untuk membeli dari sisi amanahnya. Dan ia pun tidak boleh menutup mata dari apa yang dilindungi oleh syariat dari hak konsumen. Itu khiyar. Itu harus diingat. Sebagaimana bank atau lembaga keuangan islami, bank syariat tadi, punya hak untuk menjaga kepentingan jangan sampai bangkrut karena semua lari ke modal, lari ke uang, ya, ke barang, ya kan? Demikian pula konsumen perlu dijaga. Sehingga ada hak al-khiyar. Itu harus diingat. Tidaklah yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Fa'atikullahi haqqin haqqahu. Ya, sehingga ini perlu dilihat. Jadi ini harus diingat dalam perkara ini. Dia melihat keadaannya, track record dari orang yang beli itu bagaimana. Ya, ya. Kemudian juga ya, dia berusaha untuk datang dengan spesifikasi yang diinginkan. Speknya harus betul. Ya, sekiranya jika itu, maka insya Allah hukumnya adalah halal. Ya, itu yang tentang murabah. Kemudian tentang zakat. Ketika pajak disebutkan bahwa dari 25% misalnya, 20% sampai 10% dan seterusnya. Sementara zakat hanya 2,5%. Apakah boleh seseorang mengikutkan dalam pembayaran pajaknya niat untuk menunaikan zakatnya? Ada dua pendapat dari para ulama, seperti yang disebutkan Syekh Abdullah Fayyad dalam kitabnya Az-Zakah wa Tatbiqatul Mu'asarah. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa boleh zakat untuk masukkan dalam bentuk dhariba. Dhariba sudah cukup orang bayar saja, tidak perlu lagi membayar zakat. Ya. Karena nilai zakat yang lebih pajak yang lebih tinggi daripada zakat. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa juga ini membantu terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik, karena pemerintah tersebut bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dengan adanya dana pasti. Nah, itu dana dari pajak. Gitu, ya. Tapi pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Ya. Nah, kebanyakan ulama dari ini yang dikajikan oleh Syekh Abdullah Fayyad dalam risalah tersebut menetapkan bahwa tidak boleh, bahwa dhariba tidak mencukupi dari zakat. Dari sisi penggunaannya saja telah kita dapatkan bahwa penggunaan zakat itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam 8 golongan. Inna sadaqatul fuqara wal masakin wal 'amil 'alaiha, ya. Wa mu'allafati qulubuhum, ya. Dan sedekah fi tibabi wa fi sabili wa min sabil, ya. Wal qa'imin 'alaiha, ya. Disebutkan 8 golongan dari golongan yang wajib mendapatkan zakat. Sedangkan kalau pajak, maka ini terpulang kepada apa yang dilihat oleh penguasa ditempatkan di mana. Kan begitu ya? Itu pertanggungjawaban dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga dengan demikian kita tidak mencukupkan apa yang datang dari perkara yang tidak sesuai dengan syariat, dari apa yang ada dalam syariat. Ya? Meskipun boleh jadi sebagian pajak digunakan untuk kepentingan fakir miskin misalnya. Itu tidak menutupi apa yang ada dari kewajiban zakat. Zakat kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pajak kewajiban dari pemerintah dan penguasa. Ya? Ya? Ya. Orang yang bayar pajak, karena orang yang bijak. Ya. Tanda kutip di sini, ya, karena daripada ditangkap. Tapi orang yang bayar zakat, orang yang taat. Ya, taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan didahulukan kebijaksanaan daripada ketaatan gitu ya. Dahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Sama sekali dia mengeluarkan pajak, membayar pajak dengan niat sekaligus bayar zakat. Kalaupun ternyata dia dua kali diambil, tapi berbahagialah dia. Setiap pengambilan itu menerangkan kebaikan bagi dirinya insya Allah. Zakat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pajak, ya sabar atas apa yang datang dan sabar tidaklah membuahkan kecuali kebaikan. Ajaban diambil mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Menajukan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya kebaikan. In asabathu sarra, ya. Jika menimpa dia kebaikan, syakara fakana khairan lahu. Dia bersyukur baginya. In asabathu dharra, jika menimpa dia kemudaratan, musibah, cobaan termasuk pajak yang harus dibayarnya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu. Jadilah kebaikan baginya. Tapi sebenarnya walaysa dzalika illa lil mukmin. Itu bukan atau tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sabar dia. Insyaallah, ya. Nah, selanjutnya pengusaha elektronik yang telah bermuamalah dengan seorang Cina, ya, boleh tak? Boleh, ya, muamalah, ya. Dan orang Cina tersebut, ya, memberikan padanya barang mungkin atau sebagainya, uang, ya. Dia meminta darinya uang 10 juta misalnya. Kemudian dia menggunakan uang itu mungkin karena sudah saking dekatnya dan percayanya. Kemudian orang Cina tadi memberikan pada dia uang 10 juta. Uang 10 juta ini digunakan untuk istismar. Ya, digunakan untuk suatu kemanfaatan, ya, jadikan modal usaha dan sebagainya. Lalu ya kembalikan kepada orang Cina tersebut dengan tambahan, ya, atau hadiah. Nah, untuk tambahan ketika dikembalikan, indal wafa, ya, jika tidak disyaratkan dari awal, maka dia babnya bab qadaul hasan, boleh. Babnya bab qadaul hasan, ya, membayar dengan lebih dari apa yang dipinjamkan dia, ya. Meskipun boleh jadi kalau yang dihitung kelebihan itu masih 0% dari keuntungan karena dia gunakan untuk bisnis uang tersebut. Tidak ada masalah. Paham ya? Qadaul hasan. Itu indal wafa ketika dia telah membayar tunai. Adapun hadiah. Ya? Maka ini perkara yang ya tadi lah tafsir. Butuh perincian. Jika hadiah yang dimaksud adalah tambahan ketika menunaikan, ya, maka seperti yang pertama. Tidak ada masalah. Ya, ya, tidak ada masalah. Qadaul hasan, dia berikan bayar utang sekaligus hadiah, ada masalah? Ya. Adapun ketika dia memberikan hadiah sebelum pelunasan, paham ya? Jadi misalnya nanti pakai uang ini, dia belum lunasi, tapi dia kirim hadiah kepada orang Cina tersebut, ya? Maka ini dia. Jika hadiah tersebut tidaklah semata kecuali karena adanya al-qard, peminjaman. Masuk dalam bab kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tidak boleh masuk dalam kategori riba. Ya, karena itu mengantar kepada bentuk nanti yang punya meminjamkan uang tidak perlu menagih atau ada kelebihan, didapatkan manfaat dari apa yang dia pinjamkan. Ini tidak boleh. Ya, itu. Jika semata karena maslahat al-qardu. Adapun jika hadiah yang diberikan ini terjadi karena pertama, memang kita sudah kenal lama sama orang Cina tersebut. Sudah biasa saling memberikan hadiah. Paham ya? Sudah terbiasa antara kita. Sebelum ada pemberian uang. Paham ya? Maka ini dibolehkan. Ya? Karena bukan karena maslahat al-qard. Jelas ya? Ya. Kedua, bukan merupakan kebiasaan sebelumnya. Tetapi datang karena sisi yang dibolehkan oleh syariat. Datang karena sebab. Misalnya, orang Cina itu sekarang tinggal sebagai tetangga saya. Ya? Maka saya kebetulan masak kambing, nganter. Hadiah kan? Ya, hadiah. Ya? Saya dapatkan sesuatu, berikan hadiah pada tetangga tersebut. Ada tadi, ihsan ilal jar. Bentuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga. Ya? Rasulullah mengatakan, la yu'min akhirku hatta mencayim ibn al-alim akhir, fal yukrim jarau. Fala yu'di jarau. Ya? Berkaitannya oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Siapakah orang yang paling berhak saya untuk berbuat baik kepada tetangga saya? Kata Rasulullah SAW, ila aqrabi minni baban. Yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Jadi dia bentuk hadiah, tapi karena tujuan ihsan ilal jar. Paham ya? Maka ini juga dibolehkan. Jelas ya? Jadi manfaat ternyata tidak semuanya dikategorikan riba. Jelas ya? Saya ulangi. Jika hadiah dilakukan, ya, tanpa ada imbalan apa-apa kecuali karena pinjaman, yaitu diberikan hadiah tersebut sebelum pelunasan, maka ini riba, haram. Adapun jika hadiah diberikan ketika pelunasan, boleh, babnya qadaul hasan. Sebelumnya telah pernah saling memberikan hadiah, telah sering memberikan hadiah di antara mereka, kebiasaan sebelumnya, dibolehkan. Karena bukan masalah qard, bab mukafa'ah hasan. Kemudian demikian pula jika ada sebab yang baru, sebelumnya tidak ada sebab itu, belum pernah saling memberikan hadiah. Tapi kemudian karena ada sebab yang baru yang datang, yang kemudian dalam sebab itu terbiasa adanya hadiah seperti tadi, karena tetanggamu jawalah, ya, maka yang seperti ini dibolehkan pula. Bukan dari bentuk riba. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tentang transaksi yang dibolehkan atau yang dihalalkan dalam muamalah dengan bank-bank ribawiyah, ya. Kita mengatakan memang tidak semua muamalah yang ada, transaksi yang ada pada bank-bank ribawi adalah transaksi yang terlarang. Ya, jika ada padanya bentuk wadiah, penitipan atau iktiman, ya, ya itu ada dalam bentuk-bentuk yang seperti itu tadi tentang masalah cek, ya, yang jatuh tempo dan sebagainya, kita harus punya, ya, menitipkan uang dan uang itu bisa kita ambil dalam waktu tertentu, bisa dengan syarat ditarik dengan tempo atau kapan saja saya bisa tarik boleh, ya, ini bagian yang halal asalnya. Paham ya? Karena kita uang adalah uang saya. Ya. Yang jadi masalah adalah jika kemudian uang yang dititip digunakan oleh bank untuk dimanfaatkan, ya. Yang dia sebenarnya tidak boleh karena dia bagian dari amanah. Ya, wadiah yang dititipkan tidak boleh sebenarnya dimanfaatkan, ya. Lain kalau dia bicara beri mudharabah. Kita masuk untuk tanamkan modal. Kita percayakan mereka untuk menggunakan apakah ke perusahaan yang dilihat oleh bank itu atau yang saya lihat, maka di sana berlaku syarat yang lain setelah bolehnya. Itu apa? Untuk kebolehannya. Itu apa? Tidak boleh digunakan kepada barang yang haram. Tidak boleh untuk perusahaan rokok misalnya. Ya kan? Mau mengembangkan uang tersebut dengan mudharabah tapi kepada perusahaan yang diharamkan. Menjual produk-produk yang haram. Tidak boleh tentu saja. Ya? Nah, maka itu ada apa saja. Maka kepada bank yang syar'i itu syariat, insya Allah bisa. Seperti itu. Tapi untuk yang bank konvensional, tidak bisa dijamin. Karena asal muamalah mereka sendiri tidak memisahkan antara halal dan haram. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu. Nah bagaimana sekarang? Sekarang jika terjadi, ya betul, transfer, seperti transfer. Perkara yang halal, boleh. Ya, penyimpan uang sulit bagi kita sekarang untuk bawa uang konten di mana-mana. Ya kan? Kita butuh layanan itu. Di samping menjaga uang kita, satu saat kita pun bisa mengambil uang itu di tempat yang lain dengan aman tanpa harus diincar. Perkara keluar dari ATM itu urusan lain itu. Sudah ada yang jaga dan sebagainya, itu urusan lain itu. Ya. Tapi bahwa dia ada kemudahan dalamnya kan? Ya, nah. Dan ini halal asalnya. Kita membayar bahagian dari transaksi yang kita lakukan, dari jasa yang mereka berikan. Itu boleh. Ya. Hanya kembali kepada hukum asal muamalah dengan bank-bank riba, ribawi tadi yang telah disebutkan di awal pembahasan yang kita ingatkan tadi. Ya. Sedapat mungkin seorang mencukupkan dengan apa yang halal dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kaum muslimin yang menghidupkan bank-bank yang sesuai dengan syariat tadi, siapa lagi? Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, bukan pada konotasi yang jelek. Ya, aji mumpung. Baik, demikian pula masalah tukar uang. Ini perkara yang banyak hukum sharaf. Ya, jadi ada layanan-layanan yang baik, yang halal secara konteks syariat. Terpulang sekarang kepada pengelolanya dan bahwa modal asal dari pengelola itu. Yaitu musahamah ribawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sehingga kita menjauhkan diri dari perkara tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seorang karyawan mengendap ketika sekarang gitu. Setiap orang, karena masalah ini tadi saya perlu ingatkan tentang adanya bentuk baik murabahah, baik murabahah. Saya berutang tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, saya membayar punya bayar uang dalam bentuk cicilan kepada perusahaan pembiayaan atau pada bank-bank syariah tadi atau bank-bank Islami tadi dengan jumlah tertentu, ya saya bisa kesana. Tapi disyaratkan untuk itu saya harus buka rekening, ya kan? Disyaratkan untuk itu saya harus buka rekening dan punya simpanan rekening. Nah ini yang berbahaya karena ini bentuk akad baru yang dimasukkan dalam akad yang pertama, ya atani tibaah, adanya bai' musyarafah. Jual beli, transaksi jual beli, tapi disyaratkan sesuatu. Apakah syaratnya saya harus ada syarat ijarah? Bapak boleh beli barang ini dari saya siap jual, tapi begini Pak, saya Bapak harus sewakan rumah Bapak sama saya. Ini masuk kategori bai' atani tibaah. Persyaratan seperti ini, ya. Nalasul an bai'in wa syartin. Sama al jual beli dengan syarat. Murabahah tadi itu bai' jual beli. Kebiasaannya halal. Ketika ada persyaratan harus buka rekening, harus simpan ini, harus simpan itu. Maka ini dari bentuk-bentuk adanya dua transaksi tersebut. Nah ini perlu diingat ini. Ya. Dan ini juga mungkin untuk jadi test case ya. Apakah memang yang berlaku adalah murabah yang sesuai dengan hukum Islam atau ternyata tidak. Ya Allah alam bisawab. Itu yang disebutkan pula oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk yang ditakik oleh Syekh Bakar bin Abdul Aziz dalam masalah bi' murabah tadi dengan bank-bank Islami. Bahwa tidak boleh ada persyaratan buka rekening. Ya. Sekarang kembali pada pertanyaan. Sekarang setiap pegawai diwajibkan untuk punya rekening. Ya. Dan bahwa gaji akan dikirim via rekening tersebut. Dia mutar dalam hal ini. Ya. Tetapi jika dia memungkinkan untuk memilih bank Islami, dia minta untuk diajukan kepada rekening bank Islami tersebut. Ya. Kemudian, ketika dia tidak mengambil selama 2 bulan misalnya sebutkan, tersimpan 20 juta, ternyata otomatis dapatkan tambahan. Ya. Nah, inilah bagian dari bentuk ribawi pada bank-bank tersebut. Karena sekali lagi, apa yang kita simpan dalam rekening itu adalah pinjaman, uang yang kita pinjamkan kepada bank tersebut. Maka berlaku hukum-hukum pinjaman. Maka tidak boleh ada faedah di situ. Tambahan bunga. Ya. Nah, bank-bank ribawi ini mensyaratkan atau tidak, mereka pasti akan menggunakan uang yang kita simpan untuk istithmar. Ya. Beda dengan bank-bank syariat. Kalau bank-bank syariat, maka kita dijelaskan dalam akadnya. Ini uangnya hanya disimpan saja, ya, hanya tabungan saja, atau sifatnya penyertaan modal, diberikan hak, jadi namanya salaf. Utang yang diberikan kepada bank, bank silahkan, bank Islam ya, menggunakan untuk investasi dan sebagainya. Tentunya kamu tidak dapat apa-apa, kecuali bahagian utang yang kamu simpan. Jadi utang yang dimasukkan tadi ini, saya ambil, saya pakai untuk bisnis, seperti kasus orang Cina tadi ya. Memberikan uang 10 juta kan, dia tidak disyaratkan kamu harus pakai bisnis atau apa, tidak. Terus saya pakai bisnis, boleh saja. Ya? Dan saya hanya kembalikan, tapi sesuai dengan yang dimasukkan dari uang tabungan, boleh saja. Ketika dia bank Islami, maka untuk kepentingan dia sendiri. Memperkuat modalnya, alhamdulillah, insya Allah, bagian dari bentuk apa? Menguatkan ekonomi Islami, satu sisi. Sisi yang kedua adalah bahwa dia pun akan amanah dalam menggunakan investasi atau uang tersebut untuk investasi kepada yang dihalalkan. Kan gitu ya? Ketika kita tahu bahwa dia pasti ada lajnah muraqabah, tim pengawas, yang haruslah dia orang yang berkompeten di bidang syariat. Kan gitu. Sehingga kita lebih aman dalam hal ini. Tapi ya, itu. Kita dapatkan faedah. Kalau ada faedah, maka itu berarti ini riba kau. Tidak boleh. Paham ya? Nah, ada lagi akan yang lain tawarkan. Yaitu mudharabah. Kalau masukkan di sini dalam bentuk mudharabah. Atau bapak beli saham saja. Paham? Dari bapak pemilik bank ini juga. Ya kan? Itu juga bentuk dari memperkuat kapital dari bank tersebut. Sehingga dengan demikian ia lebih bisa memberikan peran yang positif di kalangan masyarakat. Karena kuat tidaknya modal kan menentukan. Ya, semakin kuat modal dari suatu bank syariah itu, semakin banyak dia bisa menutupi hajat kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat Islam. Kan harusnya begitu. Ya, jadi memperkuat mereka, insya Allah. Ya, karena itu tanya terkembali apa yang diingatkan oleh para ulama kita yang masih hidup yang telah wafat, adalah bahwa kita tidak boleh juga meremehkan dan memandang sebelah mata terhadap lembaga-lembaga keuangan Islami. Kewajiban kita untuk ikut serta bersama mereka, ya, memberikan solusi yang sesuai dengan syariat. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, atau mungkin kita belum biasa dengan perkara itu, mari kita perbaiki, mari kita bantu. Ya, karena bagaimanapun, mereka berusaha untuk memberikan ya, jalan keluar dari masalah di riba tersebut. Ya. Jadi, ketika diambil, ketika 2 bulan berlaku, ternyata sudah ada tambahan 200 ribu. Boleh diambil? Tidak boleh. Dia faedah. Bunga? Tidak boleh. Dia bakal. Ya. Atau maksudnya begini, bahwa dia kita ambil, kemudian kita buang. Atau kita maksudnya tahallus lagi. Gunakan kepada apa yang dibolehkan oleh para ulama dari bentuk menggunakan uang yang haram tersebut. Ya, perintis pendapat dari pendapat para ulama yang 5. Dan pendapat yang 4 yang disebutkan oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, pendapat yang beliau pilih adalah digunakan kepada maslahat kaum muslimin yang tidak diinginkan dengannya sedekah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tentang pemberian rumah seharga 125 juta. Ya. Seorang tidak mungkin membelinya secara bersendiri, maka yang membuat arisan, ya. Bagaimana hukum arisan ini, ya? Di mana 3 orang berkumpul mengumpulkan uang, ya, secara berkala dan antara mereka, kemudian nanti masing-masing membeli diberikan kepada orang di Indonesia yang naik, dia beli rumah, ya. Untuk berikutnya lagi, ada lagi, gitu ya maksudnya. Jadi yang di... Kenal lagi, ya. Dina-dina. Ya. Ya. Maka di sana ada perkara yang berkaitan dengan masalah menukar, ya. Dengan masalah barang ribawi. Ya. Hukum arisan dulu. Terus masalah hukum arisannya dulu. Hukum arisannya ada khilaf di antara para ulama tentang hukum arisan itu. Jum'iyah itu. Ada khilaf di antara para ulama. Dalam masalah jum'iyah, selain jum'iyah ta'uniyah. Selain apa yang sifatnya arisan sosial. Orang kumpul-kumpul uang di antara mereka. Siapa yang kesulitan diberikan bantuan. Baik dia ikut dalam kumpulan arisan itu maupun bukan anggotanya. Ya, maka ini jum'iyah ta'uniyah. Sepakat para ulama tentang bolehnya. Dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin hadis Abu Musa al-Ash'ari, innal ash'ariyina, ya, jika sebuah orang-orang Ash'ari, ya, jika mereka nafadu amwalam fil ghazwi, ya, atau qallu ta'ama ahlihim fil madinah, jika kekurangan bekal di perjalanan, atau orang yang ditinggal di rumah mereka, atau mereka sendiri di Madinah, kekurangan kebutuhan pokok, ya, jama'u ma'indahum, mereka kumpulkan apa yang ada pada mereka, semua kumpul, walaupun yang punya, kumpul semua, ya, summa yuqastimuna bainahum bisawiyah, kalau mereka membagi dan antara mereka dengan adil. Ya? Dia adil. Baik dengan nisbah kata Syekh Mutaimin. Sekian persen dari gaji kita kumpul di situ. Nanti kita berikan santunan pada orang yang butuhkan. Ada ikhwan yang melahirkan istrinya. Ya? Ada yang mendapatkan musibah ini, musibah itu. Kita kumpulkan uang itu, kita berikan kepada dia. Ya? Maka ini adalah bentuk amal kebajikan. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, huwa minni wa ana minhum. Ya? Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Rasul mendukung perbuatan tersebut. Ya kan? Maka jamaah utamanya boleh. Adapun yang selain itu, maka ada khilaf dari para ulama, ya, dalam masalah arisan itu sendiri, yang masyhur dari Syekh Shalih bin Fauzan mengharamkan bentuk jum'iyah, karena ada padanya bentuk qimar, dan dia adalah bentuk dari bentuk qard, ya, bentuk pinjaman. Karena masing-masing yang ikut dalam persekutuan itu, sebenarnya dia minjam dari saudaranya. Yang naik, itu yang meminjam. Nanti dia harus bayar kepada yang lain, dengan ikut terus dalam arisan berikutnya, dengan membayar cicil sama mereka. Ya. Yang katanya itu adalah bentuk dari bentuk manfaat dalam utang, sehingga Syekh mengatakan tidak bolehnya. Namun Syekh Muhammad dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bolehnya. Dan yang rajih dari pendapat para ulama, karena tidak ada padanya bentuk manfaat yang terlarang. Maslahat justru maslahat yang mahdhah di situ. Ya? Kemudian bahwa ini solusi, di antara solusi yang sangat baik untuk seseorang yang memiliki kesulitan keuangan, membutuhkan uang dalam jumlah tertentu, yang kemudian diatasi dengan cara seperti itu. Lihat, solusi yang mudah. Nanti dia tinggal cicil pada mereka semua yang ikut dalam jum'iyah tersebut. Maka ini, yang mulai dari para ulama, bolehnya jum'iyah seperti itu. Bolehnya. Arisan dibolehkan. Nah, bagaimana dengan penetapan nilai dalam bentuk dinar? Ya, atau uang emas? Ya, maka yang mereka store setiap bulannya adalah dalam nilai dinar. Dan itu melazimkan. Atau dalam bentuk rupiah. Ketika dalam bentuk rupiah, maka ini permasalahan. Kalau mereka setor dalam bentuk dinar, maksudnya mereka semua menyetor untuk bulan ini sesuai dengan harga dinar hari ini. Ya? Oh begitu, ya. Baik. Atau akhir tahun. Mereka setor dalam bentuk uang senilai dengan dinar harga hari itu. Harus dinar, semua beri dinar. Dinar yang dimaksud sekarang dinar apa? Dinar Kuwait? Dinar emas? Ya, maksudnya kalau dinar emas yang ada, kan sekarang tidak berlaku dalam bentuk muamalah kita, ya. Kecuali emasnya. Maka emas yang terhitung. Ya, kan? Sekarang ada yang disebutkan tadi bahwa ada bentuk dinar dalam bentuk emas, koin emas 24 karat. Memang ini sebenarnya dimaksud dengan emas yang dipakai sebagai umulah. Bukan emas batangan. Dinar yang dimaksud dalam zakat itu adalah tiber. Ya, yaitu koin emas, koin perak. Cuman dia kan mewakili nilai dan dia adalah harta sehingga kemudian dijadikan sebagai nisab dalam zakat. Gitu, ya. Kalau begitu emas batangan pun keluar zakatnya sesuai dengan nilainya. Gitu. Tapi yang kita ingatkan bahwa sekarang dihitung dengan dinar, ya, dihitung dengan dinar. Nah ketika dihitung dengan dinar berarti mereka membeli dinar lalu mengumpulkan dinar itu bersama-sama. Ya, tahun berikutnya pun demikian pula. Ya, dan seterusnya. Maka di sana ada bentuk pertama dia sorof, dia merubah uangnya, ya. pada nilai uang tersebut, itu mereka dikumpulkan. Nanti dikembalikan dalam bentuk dinar juga, maka insya Allah tidak masalah. Ya, ketika dinar dikembalikan itu sesuai dengan misil yang ada. Ya, yang harganya boleh jadi berbeda dari tahun ke tahun. Ya, semakin naik, tapi lebih tahan, banting. Ya, dengan dinar itu sendiri, kemudian mereka digunakan untuk pembelian tadi. Ya, maka apa yang dimanfaatkan dari skimahnya, insya Allah itu bagian dari bentuk kort, ya, yang kemudian dikembalikan sah sesuai dengan apa yang dipinjam, ya, ya, hanya perlu diingatkan bahwa jangan dibatasi dengan harga 105 juta, nantinya. Bahwa nanti ketika diserahkan, yang haknya kamu hanya 105 juta, selebihnya dari itu hak jum'iyah kita, ada uang modal untuk jum'iyah itu sendiri, makanya tidak boleh, sama halnya dengan adanya bentuk tembak-tembak arisan, nah, arisan tembak ya, bukan dia yang naik, orang lain yang naik, tapi kemudian dia sangat butuh, maka dia berani membeli orang yang naik arisannya dengan harga tinggi. Ya, tapi nanti dibayarnya. Ya, didapatkan itu. Ya, ini juga terlarang. Karena niat, apa yang arah dari bentuk adalah bentuk qard. Ya. Dia sekarang jual utang, ya. Dan juga masuk padanya bentuk dari riba, ya. Kalau disyaratkan dalam riba seperti ini, dalam barang ribawi seperti ini adalah ya dan biadin. Ya. Maka harus, ya, kontan di situ. Ketika dia sebutkan ini ya. Matalin bimatalin, apaan? Juga harus sama sebanding. Sekarang tidak, ya? Dia sudah berbeda, ya? Misalnya arisannya 20 juta, dia beli dengan harga 25 juta. Tapi nanti saya bayar sama kamu, ya? Saya ambil dulu sekarang, saya kepepet butuh 20 juta ini. Nanti toh, saya bisa bayar meskipun agak besar yang saya bayar, toh saya bisa bayar karena belakangan itu, ya? Makanya tembak-tembak arisan, meminjam 20 juta mengembalikan 25 juta tidak boleh, ya? Itu perkara yang ada dalam masalah ini. Allahu a'lam. Ya. Tapi tidak mengapa ketika mereka menukar sendiri, sarf, ya, uang tersebut dalam bentuk dinar, Allah alam soal, ya. Kemudian setelah itu mereka menyetor dalam bentuk dinar, ya, yang dikembalikan dalam bentuk dinar pula, ya. Kelebihan yang ada dari harta bahwa yang pertama adalah lebih ringan, semakin bertambah tahun dan semakin banyak yang harus dia bayar dari perkara apa uang tersebut, ya. Maka ini tidak memberikan pengaruh, sebab kita mengetahui bahwa arisan dalam bentuk uang itu sendiri akan timbul masalah seperti itu karena perubahan daya beli dari uang itu dari tahun ke tahun. Allah alam insya Allah. Itu pasti. Ya. Gaji 1 juta dulu bisa foya-foya. Gaji 1 juta sekarang mana bisa, ya? Ya. Jadi ada perbedaan, ada pertambahan. Ya. Tentunya akan berubah hal itu. Ya. Maka itu perubahan yang tentu saja yuktafaru. Allah alam insya Allah. Ya. Selama mereka menyetor dalam bentuk emas, yang dipinjamkan adalah emas, maka yang dikembalikan juga adalah emas, mataran binatrin, yaran biyakin. Ya, apa? Tentunya di sini dalam bentuk yang qard, maka dikembalikan badal mithl. Ya? Umar. Ya? Ada jantar waktu yang berbeda. Ya. Ya, boleh. Jantar waktu yang berbeda. Ya? Yang mana yang dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Ya. Perubahan yang terjadi itu tidak memberikan pengaruh, tidak dihitung dalam masalah ini, Allah dan Musa. Ya, ya, waktu, ya. Kemudian kita ingatkan kembali bahwa qard asalnya adalah aqdu irsaqin wa tabarru'in. Asalnya memang bentuk dari bentuk tabarru'. Seorang yang masuk dalam bentuk al-qard, hendaknya mengingat dengan baik apa yang datang dari nas-nas tentang keutamaan meminjamkan uang. Itu yang harus diingat, ya. Tapi ingat, syariat juga tidak mengabaikan haknya, sehingga ya boleh menempuh cara-cara syar'i yang dibolehkan untuk menuntut kembali apa yang dipinjamkannya. Apalagi ketika itu pada orang-orang tertentu yang dikhawatirkan ia semakin merajalela dalam mengambil harta orang lain dengan alasan utang. Ya. Apa caranya itu? Disebutkan dalam peraturan yang semestinya harus kita bahas pula adalah tentang metode-metode pelunasan utang. Metode pelunasan utang bisa dengan ibra', ya, bisa dengan apa? Wafa, itu naikkan sesuai dengan apa yang dia pinjam. Bisa pula dengan bentuk yang lain, ya, itu hiwalah, ya, itu pengalihan, ya, utang kepada orang lain. si A meminjam uang dari si B. Ya. Kemudian ternyata diminta kepada si B untuk si A untuk melunasi utangnya oleh si B. Namun si A ini ya pernah dipinjam uangnya oleh si C. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zulmun. Orang yang punya kemampuan untuk membayar utang tidak membayar, maka dia zalim. Ya, fa idza uhila ila ahlin falyahtal. Namun jika kemudian si A yang merasa tidak mampu untuk membayar utangnya mengatakan begini saja Pak deh. Begini saja Pak ya. Bapak minta utang saya ini, takih ini kepada si C saja. Dia juga punya utang sama saya. Makanya hiwalah, babnya hiwalah. Ini boleh secara syar'i dengan syarat-syarat. Di antaranya syaratnya adalah bahwa utang yang ada sama. No to be. Ya. Dan tidak disyaratkan, tidak disyaratkan adanya keridhaan dari si C. Tentunya ridha dari si A yang berutang. Ya. Kemudian bahwa si C, si B, ya, apakah dia boleh menerima itu atau wajib? Apakah disyaratkan padanya ridho atau tidak? Tidak pendapat para ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak perlu keridhaan dari si B. Ya, kenapa? Karena syariat telah memerintahkan khaliyatan, dia harus pindah kepada si C untuk menagih. Berarti tidak perlu ridho, harus. Namun ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa al-amru lil wujub, perintah di sini sifatnya wajib. Sebagian mengatakan al-amr ini bukan wujub tapi istihbab. Kalau dia mau pindah ke situ boleh saja. Ya, kalau tidak juga boleh. Dia mencari yang lain, ganti yang lain boleh. Jadi ini khilaf di antara para ulama. Syarat yang perlu diperhatikan pula dalam hiwala adalah bahwa orang atau si C adalah orang yang nali. Nali artinya yang punya harta dan mampu untuk mengembalikan. Kalau ternyata dia orang bangkrut, ya, atau ternyata orang yang tinggal di negeri antah berantah, ya, manusia virtual, tidak kelihatan di mana dia, ya. Hanya alas-alas saja, maka ini tentunya adalah bentuk dari penipuan, tidak boleh, ya. Maka syaratnya adalah bahwa dia nali. Tidak hanya dimana dia pernah berutang, tapi juga dia mengakui utang itu dan dia mampu untuk membayarnya. Kalau tidak, tidak boleh. Dan tidak sah hiwalah tersebut. Jelas ya? Maka itu hiwalah diantaranya. Di antaranya adalah kemudian ia wa'at ajal, ya? Atau as-sulh, disebut juga sulh, ya? Bahwa dia meminta kesepakatan dengan orang yang berutang. Ya bagaimana? Bagaimana cara keluarnya ini? Ya? Kalau saya tambahkan waktu misalnya pembayaran, tapi jumlahnya tetap, maka itu boleh. Kalau ditambah jumlah waktu pembayaran dengan jumlah yang ditambah pula, maka dia riba qard. Riba tidak boleh. Ya. Kemudian juga di antara bentuk-bentuknya adalah meminta diman, meminta rahan, adanya rahan, ya. Atau adanya kafil, meminta kafil. Ya. Di antara bentuk-bentuknya pula adalah kemudian dengan ya, jika apa keadaan-keadaan tertentu, ya, maka ada keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dari orang atau dari si A tadi untuk membayar utang. Itu sendiri berbeda-beda bentuknya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali, ya, dia meridhakan atau menambah waktu. Imdharul mu'sir atau menjatuhkan bentuk utang itu. Artinya dihitung bebas utang. Eh? Dan ia mendapatkan pahala insyaallah dengan perkara itu, perkara yang membayar memang tidak mampu membayar. Ya Allah a'lamu bissawab. Ya, setelah akhiran, saya melihat waktunya yang sudah melewati batas lamanya. Ya, disebutkan sampai disini insyaAllah. Adapun pertanyaan tidak terjawab, ya mudah-mudahan di lain waktu akan kita jawab. Atau akan kita jawab di situs resmi atau di web kami sendiri nanti insyaAllah. Ya, subhanakallahumma bihamdika, shalallahu alaihi wa sallam.